إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi majlis ya kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang kita sudah sampai pada majlis yang ke-66 masih dalam pasal Faslun fi Ahkamin Nafisatin Tata'allaku Bilqira'ati fi Salah. Ya, pasal tentang hukum-hukum yang penting terkait tentang bacaan Al-Quran di dalam salat. Yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau telah ya pada pembahasan-pembahasan yang lalu beliau sudah membawakan ya sub-sub pasal terkait Al-Fatihah. Ya, tentang bacaan Al-Fatihah, ya, apakah dengan sir dan jahr, ya, tentang wajibnya membaca Al-Fatihah dan tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah, ya, dan membaca Al-Fatihah dalam surat dalam salat sunnah, apakah hukumnya itu rukun salat, apakah wajib salat atau sunnah salat, yang itu sudah ya kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang melanjutkan ya bagaimana salatnya seseorang yang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ya, tidak bisa membaca Al-Fatihah, apakah karena cacat di lisannya, ya, seperti misalnya orang yang cadel atau tidak bisa mengucapkan beberapa huruf, atau orang yang baru masuk Islam ya sehingga belum hafal Al-Fatihah. Ya, bagaimana orang tersebut? Ya, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, al-ajizu 'anil fatihati fi hadha kullihi ya'ti bi badaliha. Ya, orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah ya dalam semuanya ini, yakni dalam salat wajib maupun salat sunnah maupun salat jenazah dan salat-salat lainnya yang di situ terdapat bacaan Al-Fatihah, ya'ti bi badaliha. Ya, maka orang tersebut membaca badalnya. Membaca pengganti Al-Fatihah. Apakah pengganti Al-Fatihah tersebut? Ya, lalu beliau melanjutkan, fayaqra'u biqadariha min ghairiha min al-Qur'an. Ya, kalau tidak mampu membaca 7 ayat Al-Fatihah, ya, belum belajar Al-Fatihah. Seperti misalnya orang yang baru masuk Islam, ya. Umpama saja orang baru masuk Islam pada pukul 2:30 sore. Ya, sedangkan pada jam 3 atau sekitar itu sudah datang waktu asar. Dan dia masuk Islam pada pukul 2:30 sore dan dia sudah harus sholat zuhur. Ya, dan waktu yang sempit tersebut dia tidak bisa untuk menghafal Al-Fatihah dalam kadar waktu tersebut. Ya, misalnya apa yang dia lakukan? Ya, yang dia lakukan tetap dia wajib sholat zuhur. Tetap dia wajib sholat zuhur. Namun dia ada bacaan hafalan yang surat yang lain misalnya. Fayaqra'u biqadariha min ghairiha min al-Qur'an. Maka dia misalnya hafal 7 ayat yang lain dari Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, ihtiyatnya hafal lebih banyak dari 7 ayat, 8 ayat misalnya. Ya, sebagai kadar kehati-hatian. Ya, intinya apakah itu 7 ayat atau 8 ayat, tapi selain Al-Fatihah dan dia bisa membaca surat tersebut. Ya, maka dia baca ya surat selain Al-Fatihah tersebut, ya, yang sudah dia hafal. Ya, yang sudah dia hafal, kemudian sembari nanti pada waktu-waktu yang selanjutnya dia sambil belajar dan menghafalkan Al-Fatihah. Ya, sambil menghafalkan Al-Fatihah. Fa in lam yuhsin ata biqadriha min al-adhkar kattasbihi wattahlili wa nahwihima. Ya, kalau seandainya orang tersebut pun tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an, ya, baik Al-Fatihah maupun surat-surat lainnya, ya, tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali, ya, dia tidak memiliki hafalan Al-Qur'an sama sekali, apakah itu Al-Fatihah atau surat pendek, ya, apa yang dia lakukan, maka dia membaca zikir-zikir. Ya, membaca zikir-zikir yang mudah. Kattasbih, ya, seperti subhanallah. Wattahlil, ya, la ilaha illallah. Dan yang semisalnya, Allahu Akbar, ya, walhamdulillah. wala haula wala quwata illa billah. Dia membaca zikir-zikir sejarak atau sekadar bacaan Al-Fatihah. Ya, sekadar bacaan Al-Fatihah. Ya, fa in lam yuhsin syai'an waqafa biqadri Al-Fatihah. Dia membaca zikir-zikir tersebut sekadar bacaan Al-Fatihah, umpama saja ya bacaan Al-Fatihah itu sekadar 1 menit. Maka dia membaca zikir-zikir tersebut ya selama 1 menit. Ya, selama 1 menit. Ya, begitu urutannya. Apabila dia bisa membaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah. Jika tidak bisa, maka membaca surat pendek sepanjang Al-Fatihah. Jika tidak bisa, maka membaca zikir-zikir selama waktu bacaan Al-Fatihah. Ya, yang kadar waktunya selama bacaan seseorang membaca Al-Fatihah. Jika dia tidak bisa pula mengucapkan zikir-zikir, maka apa yang ia lakukan? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَفَ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَاللَّهُ عَلَمْ. Kalau dia tidak bisa membaca sama sekali, bahkan tidak pula ya bisa mengucapkan zikir-zikir seperti orang-orang ajam. Ya, orang-orang ajam, ya, ada kalanya bagi mereka itu sulit untuk mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab. Ya, orang-orang non-Arab, ya, orang Jepang misalnya, ya, itu tidak bisa mengucapkan huruf L. Ya, Allah itu susah. Mereka tidak ada huruf L, adanya huruf R. Ya. Maka orang-orang seperti ini yang sulit mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab, bahkan zikir-zikir yang pendek, maka mereka waqafa. Ya, mereka diam sekadar apa? Sekadar bacaan Al-Fatihah. Ya, umpamanya tadi, ya, diam sekadar 1 menit. Diam sekadar 1 menit sekadar lamanya bacaan Al-Fatihah, ya. Ketika berdirinya tersebut, takbir Allahu Akbar, kemudian diam sekadar bacaan Al-Fatihah, ya, kemudian dia rukuk, ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, belum hafal Al-Fatihah. Yang ini ya dilandaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, inni la astati'u akhudh shay'an min al-Qur'an. Ya Rasulullah, saya tidak bisa yang membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ya, ini dia tidak hafal dari Al-Qur'an. Walhasil dia orang Arab, ya, berbicara kepada Rasulullah dengan bahasa Arab. Ya, ya, wallahu a'lam, barangkali karena usianya yang sudah tua, ya, sulit untuk menghafal sehingga tidak memiliki hafalan sama sekali dan baru masuk Islam. Ya, padahal dia bisa bahasa Arab, berbicara dengan Nabi SAW dengan bahasa Arab. Ya, keadaan orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin saja hal tersebut terjadi. Ya, beliau tidak bisa membaca Al-Fatihah sedikit pun. Ya, fa'allimni ma yujziuni. Ya, maka ajarkan kepadaku yang mencukupi dari hal tersebut. Ya, ini pengganti Al-Fatihah. Ya, pengganti Al-Quran, apa yang aku baca. Lalu Nabi SAW ajarkan, Qul subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nabi SAW membacakan ya beberapa zikir pendek. Ya, subhanallah, tasbih, walhamdulillah, ya hamdalah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, empat kalimat zikir. Ya, empat kalimat zikir. Berapa banyak dibaca ini? Banyaknya dibaca sekadar lama bacaan Al-Fatihah. Ya, zikir-zikir ini dibaca sekadar bacaan Al-Fatihah, yakni umpamanya tadi 1 menit, sekitar 1 menit. Ya, dan hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, ya, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Dharqutni Al-Hakim, dan Syekh Syu'aib Arnaut bahwa sanadnya hasan dengan seluruh jalan-jalannya. Ya, dan ini adalah ya dalil dalam masalah ini, yakni seseorang membaca pengganti Al-Fatihah dengan zikir-zikir tersebut. Ya, dengan zikir-zikir tersebut. Ya, sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, ya, dalam syarah beliau Ma'ani Musunan, syarah Sunan Abi Dawud, bahwa hukum asal memang adalah tidak sah kecuali seseorang membaca Al-Fatihah. Ya, hukum asal harus membaca Al-Fatihah, tapi ada kalanya tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ya, maka dia, ya, ma'qulun anna wujub qiraatil Fatihah innama huwa 'ala man ahsanaha. Bahwa sungguh ya masuk akal, yang masuk akal adalah bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat seseorang kecuali membaca Al-Fatihah itu bagi yang mampu. ya bagi yang mampu dan hafal ya membaca Al-Fatihah. Ya, barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali, kana 'alaihi an yaqra' minhu ma wusi'a ayatin min Al-Qur'an. Ya, barang siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka dia membaca kadar ayat-ayat yang lain. Ya, yang semisal Al-Fatihah. Ya, yang semisal dengan Al-Fatihah, yakni dalam hal panjangnya. Dalam hal panjangnya, yakni sekitar 7 ayat. Fa in kana rajulun laysa fi wus'ihi an yata'allama shay'an min al-Qur'an li'ajzihi fi tab'ihi aw su'a hifdhihi aw 'ujmatin fi lisanihi aw afatin tu'radu lahu kana awla adh-dhikri ba'da al-Qur'an ma 'allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min at-tasbih wa at-tahmil wa at-tahlil wa at-takbir. Ya, kalau dia tidak mampu membaca Al-Qur'an sama sekali, apakah itu Al-Fatihah atau surat-surat pendek, ya, karena misalnya dia hafalannya ada lemah dalam akalnya, atau ada hafalannya yang buruk, atau lisannya yang ajam, yakni orang non-Arab, ya, atau ada masalah dalam lisannya, atau ada masalah-masalah yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan dia membaca Al-Fatihah dalam waktu yang sempit, ya, karena dia sudah harus sholat 5 waktu. Maka, ya, dia membaca zikir-zikir tersebut, ya, yang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Alhamdulillah, ya, syariat Islam itu amatlah mudah, ya, tidak mempersulit, ya, seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah.